Kita punya tafsir yang pertama, yang kedua wasitiyah, yang ketiga durusulullah jilid 2, yang keempat jurumiyah, yang kelima sorob pagi udah 5 rezeki bubur ayam kopi pahit. Kalau nggak ada kopinya nggak bisa lanjut. Ditulis faedahnya, jangan yang nggak punya kitab tulis faedahnya, jangan diem aja. Sudah. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. Berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, surat apa sekarang? Surat Hud. Tafsir As-Sa'di, surat Hud ayat berapa? Ayat berapa? Leis, diam aja. Kecil banget sih. 95 ya. Sugair marah. Ayat 95 masuk pada pembahasan ucapan al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa fi qissati min al-fawaid wal ibar syai'un katsir. Itu yang baru bergabung, dilihat bacaannya. Udah dapat. Ayat 95 pada ucapan al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa fi qissati min al-fawaid wal ibar syai'un katsir. Udah sampai situ, udah ketemu. Udah ketemu belum? Ucapan al-Imam Sa'di rahimahullah pada kisah Nabi siapa? Nabi siapa? Shu'aib. Wa ila madyana akhahum Shu'aiban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Berkata al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Dan pada kisah Syu'aib diambil fawaid, faedah dan ibrah yang sangat banyak sekali. Minha diantaranya, annal kufara kama yu'aqabun wa yukhatabun bi asal syariah, bi asal Islam, kadzalika bi syara'i wa furu'ihi li anna syu'aiban da'a qaumahu ila tauhid wa ila ifa'il mikyal wal mizan wa ja'ala al wa'id murattaban 'ala majmu' dzalik. Kata Imam Sa'di rahimahullah, sungguhnya orang-orang kafir sebagaimana mereka yu'aqabun wa yukhatabun bi asli syari' bi asli Islam. Orang-orang kafir mereka disiksa dan mukhatab sesuai dengan aslul Islam, pondasinya Islam. Demikian pula syariat-syariatnya dan cabang-cabangnya. Karena Nabi Syuaib mengajak kepada kaumnya kepada tauhid. Nabi Syuaib alaihissalam tetap mengajak kaumnya untuk tauhid. Ditambah daripada itu, wa ila ifa'il mikyal wal mizan, untuk menunaikan timbangan dan takaran. Wa ja'ala al wa'id murattaban 'ala majmu' dzalik, dan ancaman siksaan sesuai dengan kandungan dari itu semua. Artinya kalau dia tidak melaksanakan tidak memenuhi panggilan tauhid dan tidak memenuhi atau menyempurnakan takaran dan timbangannya, maka ancamannya pun sesuai dengan itu. Faham ini? Yang diajak oleh Nabi Syuaib apa? Tauhid. Agar manusia mentauhidkan Allah. Apakah cuma itu? Tidak. Tidak sebatas itu. Juga Nabi Syuaib mengajak kaumnya untuk apa? Berbuat adil di dalam timbangan. Tidak boleh mengurangi timbangan. Lah kalau tidak dilaksanakan, maka hukumannya, balasannya, sesuai apa yang mereka lakukan. Walaupun orang kafir, balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala ja'ala al-wa'id murattaban 'ala majmu' dzalik. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan balasannya, ancamannya sesuai dari apa yang dia lakukan. Mafhum ada? Paham sampai di sini? Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah.